Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى تنهو جبن الله سبحانه وتعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. الله سبحانه وتعالى menjadikan di muka bumi gunung-gunung sebagai pasak-pasak agar jangan sampai bergeser. Wa anharan, dan Allah membuat, menakdirkan adanya sungai-sungai. Wa subulan, dan Allah jadikan jalan-jalan. La'allakum tahtadun, agar kalian terbimbing ke jalan-jalan yang benar. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, dan Allah jadikan pula tanda-tanda, rambu-rambu, dengan bintang-bintang mereka akan terbimbing. Kata Ibn Abbas, ma'tufun ala ma taqaddam, dia ngikut apa yang sebelumnya dari apa yang sudah disebut. Dijadikannya di atas bumi gunung-gunung, jalan-jalan dan seterusnya. Kemudian istanafa biqaulihi wa bin najmi hum yahtadun. Kemudian diiringi dengan kalimat berikutnya, dan dengan bintang-bintang mereka terbimbing. Berarti alamat tadi adalah bintang-bintang. Demikian pula disebutkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas semakna dengan itu. Waqad ja'atil ahaditsu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi ibtali 'ilmin tajim. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih batilnya ilmu nujum, ilmu perbintangan untuk menebak-nebak kejadian-kejadian. Salah satunya, man iktabasa syu'batan min an-nujumi faqad iqtabasa syu'batan min as-sihr zada ma zad. Siapa yang mengambil satu cabang dari cabang-cabang ilmu perbintangan, berarti mengambil satu cabang dari cabang-cabang ilmu perdukunan, ilmu sihir, zada ma zad, akan bertambah kalau bertambah. Jadi kalau bertambah lagi dari cabang-cabang ilmu perbintangan, bertambah lagi dia mempelajari ilmu sihir. Na'udzubillah. Ini hadis pertama. Dalil kedua, An Raja Ibn Haywah, bahwa Nabi SAW berkata, mimma akhafu ala ummati, di antara yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah at-tasdiq bin nujum, membenarkan bintang-bintang. Wa takdzib bil qadar, dan mendustakan takdir. Wa haifal a'immah, dan yang ketiga yang paling aku khawatirkan adalah haifal a'immah, kedzaliman-kedzaliman penguasa. Diriwayatkan oleh Abid Ibn Humayr. Dan Nabi Mihjan, hadis ketiga, secara marfu', akhafu ala ummati thalathan, yang aku takutkan atas umatku, yang paling aku khawatirkan atas umatku, tiga perkara. Haifal a'immah, kezaliman para penguasa. Wa imanan bin nujum, dan kepercayaan pada bintang-bintang, bintang ini membuat ini, bintang ini menjadikan itu, dan seterusnya. Wa takdziban bil qadari, dan mendustakan takdir. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, dihasankan oleh Suyuti. Wa an Anasin, yang keempat, dari Anas secara marfu' juga, akhafu ala ummati ba'di khoslataini, yang aku paling khawatirkan atas diriku adalah dua perkara. Takdziban bil qadari, mendustakan takdir. Wa imanan bin nujum, dan percaya pada bintang-bintang. Takdir diingkari, malah bintang dipercayai. Kalau bintang ini ada kejadian ini, bintang itu ada kejadian itu, semuanya dengan takdir Allah. Bintang gak ada pengaruhnya apapun. Juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la ibn Adi dan juga Al-Khatib dalam kitab An-Nujum, dan dihasankan oleh Suyuti ayda, dihasankan oleh Imam Suyuti juga. Wal ahaditsu fi dhammi at-tanjim wa at-tahdhiri minhu katsirah, sedangkan hadis-hadis dalam mencerca ilmu perbintangan dan peringatan dari bahayanya kesirah, sangat banyak. Bukan hanya ini, sangat banyak. Qala al-musannif rahimahullah, berkata musannif rahimahullah, wa kariha Qatadah ta'allam wa ta'allum manazil al-qamar, bahkan Qatadah benci, tidak suka untuk mempelajari ilmu manazilil qamar. Manazilil qamar adalah tempat-tempat beredarnya bulan. Walam yurakhis Ibnu Uyainah fi, dan Ibnu Uyainah tidak memberikan keringanan untuk mempelajarinya. Artinya tegas beliau menyatakan haram, jangan mempelajari ilmu manazilul qamar. Kalian kalau melihat bulan, setiap hari tempatnya akan berpindah. Setelah mempelajari bulan, jalannya kemana? Tadinya di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian hilang. Muncul lagi di tempat lain. Ini namanya manazilul qamar. Manazilul qamar itu istilah. Walaupun yang dipelajari bukan hanya peredaran bulan saja, peredaran mataharinya juga dibahas. Dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, sampai terbenam. Sehingga mereka tahu kapan terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Kapan terjadi gerhana, mereka tahu dengan hitungan tadi. Dan mereka juga bisa melihat di mana bulan sabit akan muncul. Di mana bulan sabit akan muncul. Sehingga ilmu tersebut membantu orang yang mau ru'yatul hilal. Tahu ru'yatul hilal? Masuk atau belum bulan Ramadan, lihat hilal. Kemana? Ya ke tempat yang datar. Apakah padang pasir atau lautan? Kamu sudah begini manteng dari mulai jam 5 sampai maghrib sampai isya, gak ada. Ya gak bakal ada. Oh, hilalnya munculnya di sana. Kamu lihatnya ke sana. Di mana kesalahan orang ini? Dia tidak tahu manazilul qamar, sehingga menduga bulan akan keluar di sana, padahal keluarnya di sini. Dan sabit kecil keluar sebentar saja, kemudian hilang lagi. Sehingga enggak sempat dia ke sana, udah hilang, enggak ada. Hanya beberapa detik saja atau bahkan tidak sampai satu menit. Berarti orang yang mau ru'yatul hilal harus tahu mana zilul qamar, sehingga dia bisa melihat kemungkinan keluarnya di sekitar sini. Ditunggu sama dia. Kalau tidak muncul, berarti menggenapkan Syaban 30 hari. Kalau terlihat, berarti besok Ramadan. Iya kan? Berarti perlu enggak mempelajari manazilul qamar? Sesungguhnya perlu. Tapi saking khawatirnya para ulama, katanya Qatadah, aku enggak suka orang mempelajari manazilul qamar. Bahkan demikian pula Ibnu Uyainah tidak meringankan, tidak memberikan rukhsah untuk mempelajari manazilul qamar. Menunjukkan apa? Mereka tahu kekhawatiran-kekhawatiran Rasulullah SAW yang menyatakan jangan sampai kalian percaya pada bintang-bintang. Kalau bulan di sini kok seringnya hujan ya? Mulai. Hatinya berarti musim hujan itu kalau bulan di sini. Kalau bintang di sana maka akan terjadi panas. Kalau begini mulai sok jadi dukun. Bisa menebak-nebak hujan, menebak-nebak angin, menebak panas dengan manazil an-nujum, dengan peredaran bintang-bintang. Fahadza barakallahu fikum khatar. Bahayanya mempelajari ilmu peredaran bintang. Tetapi barakallahu fikum, para ulama yang lain membolehkan. Kata Musannif rahimahullahu taala, Qatadah sampai melarang untuk mempelajari manazilul qamar. Dan Ibnu Uyainah tidak memberikan keringanan. Tetapi Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahuyah rahimahumullah rakhasa, memberikan keringanan bolehnya mempelajari manazilul qamar. Wa rakhasa fi ta'allumil manazil, yani manazilul qamar, Ahmad wa Ishaq. Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Rahuyah. Di dalam syarahnya disebutkan ucapan Al-Khattabi rahimahullah, amma ilmu nujum alladhi yudrak min tariqil musyahadah wal khabar, adapun ilmu perjalanan bintang-bintang yang bisa diketahui dengan menyaksikan, yang bisa diketahui dengan berita-berita dari orang yang menyaksikan, alladhi yu'raf bihi zawal, yang dengan itu bisa diketahui kapan matahari bergeser, kapan matahari terbenam, kapan matahari terbit, kapan terjadinya ini dan itu. Tidak. Yang terakhir terjadinya ini itu tidak ada kaitannya. Hati-hati. Berarti yang bisa diketahui dengan manazilul qamar hanya kita tahu matahari terbenam, kita tahu matahari terbit, dan kita tahu matahari bergeser ke tempat terbenamnya. Dan itu apa? Waktu sholat duhur, zawal. Demikian pula kita tahu penanggalan. Sekarang tanggal 1, sekarang tanggal 15, sekarang tanggal 29. Dari mana? Bulan. Kalau bulannya masih sabit kecil sekali, tanggal 1. Nanti kalau sudah sempurna bulatnya, 15. Baik. Apalagi bisa mengetahui barakallahu fikum yang berkait dengan adadassinina wal hisab. Akan bisa diketahui adadassinin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma hadzal hilal? Ya Rasulullah, ada apa dengan bulan sabit ini? Dari kecil membesar-membesar sampai sempurna, sampai mengecil lagi, sampai hilang lagi. Dijawab dengan ayat yang turun. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit yang berubah-ubah, membesar-membesar sampai mengecil lagi, kemudian hilang. Qul hiya mawaqitu lin-nas. Katakan pada mereka, itu untuk menunjukkan tanda-tanda waktu, untuk menunjukkan satu bulan. Kamu kenapa mengatakan 30 hari satu bulan? Dan subhanallah, mereka juga berkata begitu, satu bulan. Tetapi anehnya, mereka bicara satu bulan tidak melihat bulan. Kalau muslimin mengatakan satu bulan, benar-benar melihat bulan. Dari mulai bulan sabit kecil, bulan bertambah gede, bertambah besar, bertambah besar, bertambah besar, sampai bulan separo, sampai bulan benjol, sampai bulan kurang jelas, masih lonjong. Aslinya begini, tapi begini. Kalau yang ini sebelah sininya, kalau yang ini sebelah sininya. Baik, sampai bulat. Kemudian mengecil lagi, sampai hilang. Dari sini ke sana berapa hari? Dari mulai kecil sana sampai kecil sini. 30 hari atau 29 hari. Mana tengahnya? Bulan purnama, Lailatul Badri. Kamu lihat tanggal 15 Januari, bulannya purnama enggak? Bulan Maret, bulan April, tidak. Tidak mesti maksudnya. Tidak mesti, kadang-kadang pas, kadang-kadang tidak. Tetapi kalau kamu tanggal 15 dari mulai Muharram, kamu lanjutkan sampai bulan-bulan berikutnya, sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai Muharram lagi, setiap tanggal 15 ya matahari apa bulan sempurna, Badr. Mengapa? Karena memang dihitungnya dengan bulan. Maka sebatas itu boleh dipelajari. Allah menjawab, yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqit. Itu untuk menunjukkan waktu-waktu, satu bulan, setengah bulan, dan seterusnya. Sedangkan satu tahun perjalanan matahari. Sampai ke tempat peredaran pertama itu satu tahun. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kita. Berarti diringankan oleh Imam Ahmad dan Imam Ishaq sebatas apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menunjukkan mawaqit linnas. Wal hajj, untuk tahu mana bulan Dzulhijjah. Qala Al-Khattabi rahimahullah, tu'lam bihi jihatul qiblah. Di antara fungsi mempelajari tempat terbitnya bintang-bintang atau peredaran bintang-bintang dan bulan, tu'lam bihi jihatul qiblah, akan bisa diketahui kiblat. Seorang memulai mempelajarinya dengan duduk di Masjidil Haram, di dhillil Ka'bah, di naungan Ka'bah. Melihat ke atas kepalanya di malam hari, bintang itu ada di atas Ka'bah. Persis. Maka dia menjauh. Bintang itu ada di atas Ka'bah. Dia menjauh, Ka'bah enggak kelihatan lagi. Bintangnya kelihatan. Jadi, walaupun kamu sudah jauh di balik sana, tapi kamu bisa lihat bintang yang di atas sana adalah di atas Ka'bah. Maka kamu tahu di sana arah Ka'bah. Paham? Mudah sesungguhnya teorinya. Tapi berarti harus bisa melihat peta-peta bintang. Kalau matamu yang melihat kayaknya bintang sama semua, ternyata tidak. Ada petanya, ada bentuk-bentuknya. Ada kumpulan bintang bentuknya begini, ada kumpulan bintang bentuk begini, ada yang sendirian tapi paling terang, ada yang begini, ada yang begitu, di sebelahnya ada bintang ini. Sampai kamu tahu bintang tersebut, maka sudah bisa kamu lihat dari jauh sana arah Ka'bah. Dari mana tahunya? Itu bintang itu ada di atas Ka'bah. Tu'lam biha jihatal qiblah. Fainahu ghairu dakhilin fi ma nuhya an. Mempelajari bintang-bintang untuk itu tidak termasuk yang dilarang. Tidak termasuk yang dilarang. Ghairu dakhilin fi ma nahya anhu. Wadhalika anna ma'rifata rasdil dhilli. Karena yang demikian sama seperti orang yang memperhatikan bayang-bayang. Laisa syai'an bi'aksar min anna dhilla madama mutanaqisan fasyamsu ba'du sa'idah nahu wasatis sama min al-ufqi syar'i wa idha akhadha fi ziyadah فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي. Ilmu tersebut tidak lebih daripada ilmu seperti orang yang melihat bayang-bayang matahari. Karena matahari itu salah satu dari bintang-bintang. Di sini barakallahu fikum. Kalau ada tonggak atau manusia di situ, kalau bayang-bayangnya semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang. Perhatikan kata-katanya. Kalau dhil itu bayang-bayang, mutanaqisan berkurang, tadinya panjang, jadi pendek. Baik. Apa yang kalian ketahui dengan itu? Kalau semakin pendek, berarti matahari sedang naik. Betul. Pikirkan dulu, betul atau salah? Ketika masih di sana, bayangannya panjang sekali. Naik sedikit, bayangan semakin pendek. Naik lagi, bayangan semakin pendek. Begitu matahari di atas, bayangan sudah pendek sekali. Baik. Ketika matahari turun, bayangan semakin panjang. Dari pendek, semakin panjang. Ketika matahari sudah hampir terbenam, bayangannya panjang sekali. Baik, dulu di zaman saya seumur kalian, itu masjid-masjid punya jam bencek namanya. Bentuknya begini. Tembok segi empat, di tengahnya ada tonggaknya besi. Masih ada yang pernah lihat sisa-sisanya di masjid-masjid? Udah bisa sama sekali? Nanti di sini ada lingkaran-lingkaran. Muadzin akan melihat bayang-bayang ini. Kalau bayang-bayangnya di sini, dia azan asar. Karena bayang-bayangnya sama dengan tingginya. Kalau bayang-bayangnya demikian, maka azana muadzinun. Kapan? Ketika zawal. Tadinya di sana bayang-bayangnya, berarti masih pagi. Begitu bayang-bayang sudah pindah ke sana, berarti sudah matahari mulai tergelincir. Saat itulah azan duhur. Ilmu seperti ini boleh dipelajari? Ya boleh. Tetapi ulama yang melarang itu khawatir jangan sampai terbawa kepada ilmu perbintangan yang berkait dengan kejadian-kejadian di muka bumi. Menebak-nebak hujan, menebak-nebak panas, menebak-nebak angin dan sebagainya. Itu yang membuat mereka mengatakan jangan, enggak usah pelajari. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.